dalam rambut dan gaun malam kau tak peduli. Sama kau berdua, di sini aku yang sendiri. Sama kau tersenyum, di sini aku yang menangis. Jangan kau untuk bertemu, memandang pun saja sudah tak boleh. Apalagi bernyanyi bersama bagai hari lalu. Jangankan mengirim surat, menitip salam pun sudah tak boleh. Ternyata memang kau tercipta bukan untukku. Bukan simpan wajahmu, kan ku ukir namamu, kan ku buktikan kesetiaanku padamu. Biarlah di sini sendiri merajut hari-hari. Bukankah esok atau lusa mati pun aku sendiri. Ku bawa namamu, ku ingin tidur dan bermimpi malam ini. Sini di kamar ini, sendiri melintas sepi. Kusut masam rambut dan gaun malam kau tak peduli. Sana kau berdua, di sini aku yang sendiri. Sama kau tersenyum, di sini aku yang menangis. Jangankan untuk bertemu, memandang pun saja sudah tak boleh. Apalagi bernyanyi bersama bagai hari. Wajahmu, kan ku ukir namamu, kan ku buktikan kesetiaanku padamu. Biarlah di sini sendiri merajut hari-hari. Bukankah besok atau lusa mati pun aku sendiri. Sungguh ku menyesal telah mengingat. Kita ini bukan seekor sapi semulu yang dulu. Biarlah membiru berkarya bersama hati. Tanamkan pesanku agar tak keliru bekerja bersama hati. Pilihan iso sun pahami. Riko tego medot taline asmoro, sen sanggup sun ngerteni. Riko tego ninggal no ambi wong liyo. Pengen Riko ngomong dewek bakal bareng selawase. Nyatane kok gawe ngene. Janji urip sampe mati sing bakal bisa ngelali. Ini Oh, boy, well, I'll leave.

takdir yang meminta. Namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Janji kita,